Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat mengkaji ulang tafsir Sa'rawi melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini. Telah hadir di studio Ustadz Ardiansah, Ustadz Zainal Arifin, dan Ustadz Syafiar. Dan ini akan menambahkan wawasan kita nantinya setelah kita terangkan sedikit pengantar dari surat Al-An'am ayat 107 yang akan kita bacakan pada saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-sekali bukanlah pemelihara bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita contoh bahwasannya bagaimana seseorang itu dalam perjalanannya, yaitu tentang sejarah keimanannya, yang mana banyak sekali isyarat-isyarat sebetulnya di dunia ini bahwa kita tidak lepas dari segala baik dan buruk, dari segala cobaan, yang mana semuanya itu akan mengantarkan kita, kalau kita bagus menghadapi hal itu semua, kepada hal yang lebih diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian ini ketika Allah berfirman, walau sya'allahu ma asyraku, dan kalaulah Allah menghendaki, kita semuanya ini niscaya mereka tidak akan mempersekutukannya. Tapi karena Allah sudah menjadikan bumi ini menjadi pilihan bagi umat Islam, bagi manusia seluruhnya, maka di situ kita masih diberikan Allah hak memilih. Dengan hak memilih itulah kita akan ditentukan nanti di akhirat sebagaimana sebaik-baiknya atau seburuk-buruknya pilihan kita ketika kita hidup di dunia. Karena Allah masih memberikan kebebasan selama kita itu masih hidup, dengan Allah berikan peringatan-peringatan, dengan Allah berikan tuntutan, dengan Allah berikan semuanya itu. Semoga semuanya itu akan menjadikan, kalau orang yang ingin mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, mereka akan menjadi pemelihara di muka bumi ini. Tapi dengan ayat ini, ketika seorang itu musyrik, sehingga ketika seseorang itu lari dari ajaran Allah, maka Allah mengatakan, bukanlah kami, kata Allah dengan membahasakannya seperti itu, tidak akan pernah memelihara mereka. Jadi dibiarkanlah mereka terombang-ambing dalam hidup ini. Mungkin saat ini mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mungkin akan dibahas oleh Ustadz kita yang berdatang. Kami persilakan, Ustadz. Iya, jadi menarik sekali ayat ini tentang masyiatullah, bahwa kalau dilihat tentang kehendak Allah, Allah Maha berkehendak. Anta turid wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya berkehendak, engkau berkehendak, saya pun berkehendak. Tetapi Allah lah yang Maha berkehendak dan akan memperbuat, akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Sehebat apapun kita, ketika Allah berkehendak lain, maka itu menjadi kehendak Allah lah yang akan terlaksana. Untuk itu umat Islam diminta Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berjanji untuk mengatakan insya Allah, dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari sifat orang yang selalu ingkar janji. Karena apa? Karena sebenarnya bukan kita yang tidak mau melakukan hal tersebut, tetapi banyak sekali halangan dan rintangan yang menyebabkan kehendak kita, apa yang telah kita janjikan, tidak terlaksana. Kemudian yang kedua dari ayat ini, jelas sekali ini terkait dengan walau sya'allahu ma asyraku, kalau Allah berkehendak mereka pasti tidak akan mempersekutukan Allah. Ini adalah hiburan bagi Nabi Muhammad, sebagaimana sering kita sebutkan, innama anta muzakir, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah sekedar pengingat. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksa orang musyrik itu untuk menjadi orang yang beriman. Untuk itu wa ma ja'alnaka alaihim hafizo, dan Nabi Muhammad tidak diutus untuk menjaga orang musyrik tadi. Wa ma anta alaihim biwakil, dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka. Prinsipnya apa? Umat Islam bertugas untuk mengingatkan. Kalaulah misalnya yang diingatkan itu mendengar, itu baik bagi para pendengar. Kalaupun tidak mendengar juga, maka tugas kita bukanlah untuk mengawasi mereka sampai melaksanakan apa yang kita sampaikan. Iya, kalau saya melihat juga bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia hak untuk memilih, ikhtiar. Memilih dalam kondisi beriman atau dalam kondisi kafir. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memaksa manusia itu, bukan tidak mampu, mampu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia hak untuk memilih, karena apabila hak pilih itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sudah dicabut, maka taklif, hukum taklif itu akan dicabut juga otomatis dari Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, apabila orang yang misalnya hilang akalnya, menjadi gila atau sedang tertidur, ya, maka orang ini tidak lagi dikenakan taklif, karena unsur daripada taklif itu adalah akil, berakal, dan sedang dia hak untuk berakal itu sudah tidak ada karena dia gila atau sedang dalam kondisi tertidur, maka ketika itu tidak ada taklif. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan manusia itu untuk memilih antara menyekutukannya atau tidak, ya, bagi orang yang menggunakan akalnya, bagi orang yang menggunakan pilihannya dengan baik, maka dia akan mentauhidkan Allah, akan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mensyarikatkannya. Bagi orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia akan mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira Ustaz, alasan utama tidak dipaksanya manusia ini oleh Allah, ya, yaitu tadi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada manusia, ya, untuk memilih. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memaksakannya. Kita melihat di alam semesta ini banyak hal dan banyak benda yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, seperti terbitnya matahari setiap hari dari timur dan tenggelam di barat. Begitu juga hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan kita sendiri pun di dalam diri kita ada hal-hal tertentu di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memaksakan diri kita dan kita tidak punya hak untuk memilih. Contohnya bernafas. Ya, kita tidak bisa mengatakan saya hari ini tidak mau bernafas. Ya, tetapi kita pasti dan mau tidak mau kita akan menjadi orang yang bernafas karena kalau kita ingin hidup, begitu. Artinya demikianlah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keleluasaan bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk benar-benar menggunakan potensi yang ada pada diri mereka. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi seakan-akan Safir Allah mengatakan kasihanilah dirimu, kira-kira gitu. Jangan sampai kamu mati hanya karena sedih yang berlarut-larut. Akibat apa? Akibat merasa gagal dan tidak mampu dalam melaksanakan beban hidup ini. Gimana Safir itu? Kalau kita apa yang telah diterangkan Ustaz Zainal Arifin sebelumnya, kemudian Ustadz Ardiansa, manusia di sini harus benar-benar dia mengetahui bahwasannya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ruang untuk ikhtiar, kan begitu. Dengan kegagalan yang kita rasakan, jangan itu berlarut-larut sehingga apa? Kita tidak dapat memegang aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kan begitu, sehingga kita apa, dalam kehidupan kita ini down selalu. Maka dengan ayat ini juga kita dapat mengambil satu pelajaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita potensi sebagaimana dikatakan Ustaz Ardiansah tadi. Bagaimana kita meletakkan potensi itu? Potensi yang dihendaki adalah kita berpegang kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi dari hal-hal yang syirik, kan begitu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Zainal. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar. Jadi benar sekali, ketika dakwah itu disampaikan dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad di Mekah dengan banyaknya kaum kafir dan kaum musyrik di sekelilingnya, tidaklah Nabi Muhammad pernah surut dalam berdakwah. Dan sekali lagi bahwa dakwah itu keberhasilannya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya juga terwujud ketika terjadi Fathu Mekah. Kaum kafir Quraisy, kaum musyrik Quraisy akhirnya masuklah ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Wa iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah, lihatlah bagaimana ketika pertolongan Allah datang dan pembukaan Fathu Mekah itu terrealisasi. Wa ra'aitan nasa, kamu akan melihat bagaimana manusia yadkhuluna, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nabi Muhammad berdakwah dan realisasi dakwah terwujud berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini katanya jangan berkecil hati, masa kegemilangan Islam akan datang. Yang penting berdakwahlah Ustaz Fajrul, berdakwahlah Ustaz Safiar gitu ya kan. Ada Ustaz Ardiansah tentunya. Tapi kalau kita lihat nih Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari kan begitu. Banyak orang yang melihat Ustaz itu aja begini gitu kan. Atau dia seorang mubaligh kan gitu. Yang menyampaikan tuh dilihat. Iya, Ustaz itu menyampaikan tentang sabar contohnya kan, dalam masalah sabar, musibah. Eh, dalam satu momen kan begitu, jamaah memberikan nasihat, sabar Ustaz, seperti yang Ustaz ceramahkan semalam, sabar, malah naik. Sebetulnya apa yang kita ambil dari ayat ini supaya apa? Kita tidak gagal dalam kehidupan kita itu, Ustaz Fajrul Haq ini, Ustaz. Iya, intinya Ustaz, keimanan kita mudah-mudahan masih tetap. Alhamdulillah. Adapun frekuensinya yang berbeda, kebiasaannya memang ada yang dihadapi orang seperti itu dalam hidupnya. Maka janganlah kita jadikan seseorang itu menjadi pedoman yang kita lakukan. Wajar, namanya juga manusia, kadang-kadang khilaf dia atau kadang-kadang dia tidak sadarkan diri. Namanya ketika manusia, seseorang ya, itu, ketika seorang itu sadar, insya Allah mereka itu akan kembali kalau seandainya keimanannya memang betul-betul terpanggil dalam hal itu. Nah, mungkin hal itulah yang kita harus budayakan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kadang-kadang yang menjadi salah pandang itu Ustadz sebagai pedoman, padahal yang menjadi pedoman hidup itu adalah Al-Quran dan Hadis. Kita kembalikan sajalah ke sana, karena tugas kita seluruhnya, bukan saja Ustadz, saling ingat mengingatkan. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Supaya apa? Supaya kita terkena di dalam ayat 107 ini, Allah akan memelihara kita dan mereka juga ikut serta untuk memelihara agama ini. Tapi kalau kita terus berseteru atau berkonflik yang tidak ada habis-habisnya, maka ini bisa jadi orang akan berbuat lebih daripada itu sampai kepada tingkat yang musyrik, sehingga kita ini tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Inilah yang menjadi inti yang sebetulnya. Jadi macam manapun kita hidup di dunia ini, ya mudah-mudahan keimanan kita itu terus yang akan mengawal dan mengakhiri dari kehidupan kita. Semoga itulah ya akan Allah pelihara, bukan saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti, bahkan kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah, karena itulah adalah salah satu bukti Allah dan Rasulnya juga memelihara kita. Mungkin begitu Ustaz ya. Iya, kalau kita lihat juga Ustaz dengan pernyataan yang lain, di mana kita selalu mendengar Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yeah. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa ini berkaitan juga dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita perhatikan betul ayat ini, maka kita akan dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak berkehendak begitu. Walau syaa Allahu ma asyraku. Lau ini kan menunjukkan bahwa sesuatu itu belum terjadi. Belum terjadi. Mungkin betul terjadi, tetapi dalam kondisi ini belum terjadi. Nah, kalau kita melihat di sinilah nilai keseimbangan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Ada baik, ada buruk, ada orang yang beriman dan ada orang musyrik. Nah, masing-masing harus menjalankan tugasnya. Ya. seorang da'i pun seperti yang sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal tadi harus konsisten di dalam menjalankan tugas dakwahnya. Yeah. Dan dia tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dia capai misalnya, atau tidak pernah merasa bosan kalaupun tidak ada respon yang positif dari masyarakat. Sebab sebenarnya lah segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita menyerahkan segala hasil akhir dari apa yang kita perbuat itu sendiri. Nah, kalau kita menghayati betul ayat ini, maka kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun diingatkan oleh Allah, "Wa ma anta 'alaihim biwakil," dan kamu bukanlah wakil daripada mereka. Ya, "Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil." Ya, artinya kamu wahai Muhammad bukanlah orang yang mampu menguasai mereka. "Wa ma anta 'alaihim bimusaitir." Oleh karena itu kita para dai, kita sampaikan apa yang kita ketahui, dan semoga para duat yang lain juga menyampaikan apa yang mereka ketahui. Dan inilah yang saya kira perlu adanya sinergi pemahaman dari para asatiz yang insya Allah kita akan dapatkan di Sumatera Utara ini. Iya, inti dari ayat 107 dari surat Al-An'am ini, Allah mengingatkan kita dan Rasulnya juga, kita ini hanya menyampaikan risalah. Sedangkan ketika kita sudah menyampaikan risalah, orang mau berbuat apa, Allah akan dengan segala kesempurnaan ilmunya, Allah akan menentukan segala sesuatunya. Mudah-mudahan dengan ini semua dapat meningkatkan keimanan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.